السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل المسألة الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل ثم قال الشارح حفظه الله تعالى من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم لبس الحق بالباطل واللبس هو الخلط فهم يخلطون الحق والباطل من أجل أن يروج الباطل لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد لكن ما قبله أحد لكن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه ويقولون هذا فيه حق فيقبلونه كله أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل كان حسنا ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها بل يمحصونها ويختبرونها فيقبلون ما كان فيها من حق ويردون ما كان فيها من باطل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد permasalahan keberapa ke 113 dikit lagi nih kelar nih kalau khataman berarti kesini lagi Faza ya ya Fikri sini lagi kita apa kalau khataman insyaallah cair ya permasalahan ke 113 yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab khaltul haq bil labs bil batil itu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Liyukbala al-batilu. Supaya kebatilan tersebut diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang tertipu. Nah, ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Al-mas'alatu tsaniyata asyrata ba'da al-mi'ati labsul haq bil-batil. Permasalahan ke ya 113 yaitu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yaitu kebenaran dipoles dengan sedikit kebatilan dipoles dengan kebenaran. Ya. Keburukan diberikan dalil. Jangan digituin bibit. Biasa aja antum kayak lagi ngadepin beruang. Orang cuma tawon satu. Ya, menghadapinya kayak lagi ketemu beruang. Santai aja santai, enggak ngapa-ngapain kok. Baik, paling di ini. Sengaja. Apa, ntar keluar madu ya Tuhan tuh. Ya, asyarhu kata Syekh, qala syari min adatil kufar wa ahli jahiliyati minal yahudi wa nasara wa gairihim labisul haq bil batil. Nah, diantara kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan jahiliyah, Yahudi, Nasrani. Ya, orang-orang jahiliyah dan selain mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wallabsu huwa al-khaltu. Al-labas di sini maksudnya kalau labsul haq al-khaltu, mencampur adukkan. Fahu maka mereka yakhlitun, mereka mencampur adukkan al-haqqa. Kebenaran bil batil bil wal batila dan kebatilan. Kenapa min ajli ayyurawija al batila supaya mereka karena mereka ingin mempopulerkan atau mempromosisikan atau menjajakan kebatilan. Karena kalau kebatilan ditawarkan dengan kebatilan, gambaran kebatilan secara utuh itu sendiri, orang-orang akan menolak. Tetapi kalau ditawarkan, dipoles dalam bentuk yang lebih agamis, ada dalil, nah itu orang akan terima. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Li'annahu law kana al-batil wahdah ma qabilahu ahadun. Karena kalau kebatilan itu saja ya, yang dijajakan, maka enggak ada yang mau nerima. Semuanya enggak ada yang mau nerima. Seorang pun enggak mau. Ya. Lakin idza lubisa bil haq, namun kalau kebatilan itu ditalbis, disamarkan dengan ya kebenaran, dipoles dengan kebenaran, dikasih dalil, ya. Fa innal aghrara minal mu'minin, karena ya maka orang-orang yang tertipu dari kalangan kaum mukminin, wa qasirin nadhari, dan orang-orang yang sempit pemandangan pandangan dia dalam Islam, ya, yang orang-orang yang kurang teliti, yaqbalunahu, akan menerima kebatilan tersebut karena dianggap sebagai kebenaran. Wa yaqulun, mereka mengatakan, hadza fihi haqqun, ini di dalamnya juga ada kebenaran. Wa yaqbalunahu kullah, ya, maka mereka akan menerima semuanya. Amma law ka'annahum qabilu al-haqqa minhu faqat wa raddul batila kana hasanan. Walakin idza qabiluhu kullah fa hadza huwa al-khata. Ya, adapun seandainya mereka menerima kebenaran ya dari hal tersebut, hanya kebenaran saja dan menolak kebatilan, ini yang baik. Namun jika mereka menerima semua, ini yang keliru. Ya. Fal wajib ala ahli nazar wa ahli al-uqul as-salimati annahum la yaqbaluna al-asya'i ala awahiniha. Bal yumahhisuna wa yakhtabirunaha wa yaqbaluna ma kana fiha min haqq wa yurudduna ma kana fiha min batilin. Ya. Maka di sini yang wajib bagi orang-orang yang memiliki ya nazar, ya, memiliki pandangan yang lurus, akal-akal yang masih waras, yang masih ya yang masih bagus akalnya, pemahamannya yang baik, ya. Mereka jangan menerima hal-hal yang di situ yang masih samar, terdapat kebenaran namun dipoles dengan kebatilan. Ya. Mereka mesti meneliti. Ya, mereka mesti ya, menguji, melihat sehingga mereka mengambil yang di situ ada kebenaran saja dan menolak hal-hal yang di situ ternyata kebatilan. Nah, ini suatu hal yang keniscayaan yang harus demikian. Taib barakallahu fikum. Terus dibaca gantian ini. Siapa? Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Falkuffaru qad yadhkuruna al-haqqa la raghbata fil haqqi. La raghbatan fil haqqi. La raghbatan fil haqqi. Wala muhabbatan lahu. Wa innama yadhkurunahu min ajli tarwijil batili bihi. Wal wajibu at-tanabbuhu lihadha al-amri. Wa huwa تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها في قبولها لما يظهر فيها من بريق الحق حتى تختبر حتى تختبر وتمحص وتمحص ويؤخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. Kenapa antum hatta yukhtabar wa yabli wa yukhadha wa yurda masih ma'tuf. Terus wa hadha innama ya'lamuhu ahlul ilmi wa ahlul basirati wa ammal awamu والجهال وقاصر النظر فينخدعون في مثل هذه الأمور watan toli alaihim. Lakinnal wajiba alaihim ay yas'alu ahlal ilmi wa yastashiru ahlal nazari qabla qabuliha hatta yaslamu minat tamwihi. Ya. Taibar kalau itu. Nah, orang-orang kufar mereka terkadang menyebutkan kebenaran. Bukan karena antusias mereka, keinginan mereka terhadap kebenaran. Ya, bukan karena kecintaan mereka terhadap kebenaran. Namun mereka menyebutkan kebenaran, ya. Itu min ajli tarwijil batil bihi. Ya, untuk mempopulerkan, menjajakan kebatilan yang dipoles dengan kebenaran. Yang disajikan dalam ya, casing-casing kebenaran. Nah, ini. Maka yang wajib di sini harus memperhatikan hal ini. Itu membedakan ya hal-hal ini. Nah, hal-hal semua yang dijajakan, apalagi ya dalam perkara agama ini. Tidak buru-buru menerima. Ya. Kenapa? Karena nanti akan ya karena dia akan nampak di sini dalam bentuk kebatilan. Hingga nanti perlu diuji dulu. Ya. Diteliti lagi. Dan tidak diambil di situ ya. Wa yu'khad ma fiha min haq. Supaya yang diambil dari tampilan-tampilan tadi yang hanya kebenarannya yang diambil dan ditolak kebatilannya. Namun hal ini hanya diketahui oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang memiliki pandangan yang mendalam. Adapun orang-orang awam, orang-orang juhal, orang-orang bodoh, orang yang sedikit ya pandangannya dalam Islam, mereka tertipu. Ya, mereka tertipu. Akhirnya mereka terombang-ambing. Ya, yang wajib di sini kalau kita dijajakan suatu hal yang kita ragu ini apakah kebenaran atau kebatilan, kita bertanya kepada para ulama. Ya, bermusyawarah, minta pendapat kepada mereka sebelum diterima. Hingga kita bisa terselamatkan dari kesesatan tersebut. Nah, taib, permasalahan 114, kitmanul haq ma'al ilmi bih. Nah, kitman, menyembunyikan kebenaran, padahal tahu di situ. Al-mas'alatu rabi'ah asyrata ba'dal mi'ah kitmanul haq ma'al ilmi bih. Nah, fadal gantian baca. Siapa? Oh, Bibit, Masya Allah. Udah ini udah, oh udah gak ngantuk. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Faqala asy-syarih hafidhallahu ta'ala min masailil jahiliyati minal yahudi wan nasara wal wasaniyina wa ghairihim min tawaifil kufri kitmanul haqi ma'al ilmi bihi wa hada yadharu fi ahlil kitabi minal yahudi wan nasara aktharu fa innahum ya'lamuna al haqqa walakinnahum yaktumunahu wala yubayyinunahu lin nasi min ajli masalihihim ad-dunyawiyyati aw min ajli irdha'in nasi wa adamul kitmani annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurati wal Injili wa alimu sihhata risalatihi wa ma jaa bihi wa ma hadza katamu dzalika wa ankaru risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama dzakara Allah taala dzalika anhum fi mawadi'a minal Qur'ani wa min dzalika qaulu taala alladziina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna an abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunan alhaqqa wa hum ya'lamuna alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa hadhihi alayatu fi siyaqi tahwilil kiblati min baitil maqdisi ilal ka'bati al-masyrifati al-musyarrafati ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakuna satakunu kiblatuhu al-ka'batu al-musyarrafata al-musyarrafatu kiblatu Ibrahim alaihi salam ya'lamuna hada fi kutubihim satakunu kiblatuhu al-ka'bata khobar takunu al-musyarrafata ya'lamuna hada fi kutubihim wa ma hada ankaru tahwil al-kiblati wa katamu ma indahum minal ilmi fi dalika baik ya min masail min masail jahiliyah min al-yahud wa nasara wal-wasaniyin wa ghairih min tawaifil kufri kitmanul haq. Nah, di antara permasalahan jahiliyah ya yang ada pada orang-orang Nasrani, Yahudi, kaum paganis, para penyembah berhala dan yang lainnya dari kelompok-kelompok ya, kekufuran ya, orang-orang kafir adalah menyembunyikan kebenaran padahal tahu. Wa hada yadhharu ya fi ahli kitab dan ini nampak jelas ini pada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani aksar ini lebih banyak lagi. Ya. Fa innam ya'lamunal haqqo mereka mengetahui kebenaran. Lakinnahum yaktumunah namun mereka menyembunyikan kebenaran tersebut wala yubayyinunahu linnasi mereka enggak mau jelasin. Ya, hakikat kebenaran tersebut di hadapan masyarakat. Kenapa min ajli masalihihim ad-dunyawiyyati au min ajli irda'in nas? Karena kemaslahatan dunia mereka atau karena memang mereka ingin ya disukai oleh orang-orang agar orang-orang ridho kepadanya. Nah, ini, enggak ada uzur. Ya, enggak ada uzur bagi dia kecuali uzurnya itu dia kalau menyampaikan kebenaran dia akan dibunuh. Gitu. Dia akan dibunuh. Nah ini dipaksa berarti. Tapi kalau sekedar ya maslahat duniawiyah atau karena takut orang-orang enggak suka sama dia. Kalau zaman sekarang diapain muslih? Ditahdir. Ini khauf yang muharram. Khauf yang muharram. Enggak boleh. Apalagi kalau sampai gagal menyampaikan kebenaran di hadapan musyrikin. Ya, menyampaikan kekeliruan, kesyirikan orang-orang musyrik, dia enggak mau menyampaikan. Dia enggak mau sampaikan kebenaran ini. Syiriknya, nistanya kesyirikan, batilnya pemberian ibadah kepada selain Allah. Ya, dia tahu resiko kalau dia sampaikan, nanti dia akan ditinggal masyarakat, dibenci, ditahdir, diboikot, dihajar, ditab, ya dan seterusnya. Dia enggak mau, dia enggak siap. Ya, yang seperti ini bukan uzur. Nah, ini bahaya ini. Dan nanti tobatnya nggak sekedar tobat, dia mesti jelasin juga. Ya, dia mesti jelasin juga. Ya mendingan sampaikan dari sekarang, ya kan? Kalaupun dia tobat nanti mesti jelasin juga. Nanti akan dijelasin oleh Syekh Al-Fauzan dan itu memang semua ulama begitu. Ya, tobat dari kitmanul ilm, dari menyembunyikan dosa, menyembunyikan ilmu. Ini kan dosa besar. Tobat itu bukan sekedar tobat. Mesti kembali menjelaskan. Mengklarifikasi. Ya, biar orang-orang tahu. Baik, barakallahu fiik. Wa'adhamul kitmani annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Taurati wal Injil sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bentuk menyembunyikan ilmu yang paling besar dari kalangan Yahudi dan Nasrani ialah mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di Quran dan Injil. Itu nyala enggak? Siapa? Mujahid. Ya. Wa alimu sihhata risalatih. Dan mereka pun mengetahui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa maja'a bihi. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariat ini. Wa ma hadza kata mudzalik. Namun walau demikian mereka menyembunyikan hal tersebut. Ya. Wa ankaru risalata Muhammadin. Mereka mengingkari risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kama dzakara Allah dzalika anhum fi mawadhi'a minal Quran. sebagaimana Allah menyebutkan hal tersebut tentang mereka di banyak ayat Al-Qur'an. Ya, wa min dzalika qauluhu, di antaranya firman Allah. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat, Injil, maka mereka mengenalnya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok orang dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, yaitu risalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sesekali engkau menjadi orang-orang yang ragu, ya, dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Maka, ya, dosa besar, termasuk diantara kebiasaan orang-orang Yahudi. Nabi SAW menyatakan, man katana ilman, ya, siapa yang menyembunyikan ilmu. Dia tahu kebenaran, dia tidak mau sampaikan kebenaran. Dia tahu itu kebatilan, dia tidak mau sampaikan kebatilan tersebut, karena kemaslahatan pribadi dia. Ya, pribadi dia. Jadi dia diam. Diamnya maslahat untuk dia. Kalau ulama diam, untuk maslahat umat. Tapi kalau dia diam, ini untuk maslahat diri dia sendiri. Takut ditahdir, takut diboikot, takut di... dan seterusnya. Ya, dan billah. Ya, maka siapa yang menyembunyikan ilmu ini, talajjama bilijamin minnari yaumal qiyamah. Ya, maka dia akan... ya, di dengan tali kekang, ya, dia akan dihabisi, akan diikat, dia akan dicambuk, dia dengan tali kekang, dari tali kekang neraka. Iya dan billah. Ya, hadhil ayatu fi siyaq tahwil al-qiblah. Nah, ketika Allah sebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ayat ini konteksnya pada peralihan kiblat. Yang dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal, ya, sholat di Madinah, itu musholatnya itu menghadap kiblat itu masih menghadap Baitul Maqdis. Ya, kiblatnya yang disebutkan kiblat menjadi kiblat para nabi yang disebutkan di Taurat, di Injil. Ya, min Baitul Maqdis ilal Ka'bati al Musharrafah. Peralihan. Ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah di Mekah. Ya'lamuna anna Rasulullah SAW satakunu kiblatuhu al-Ka'bata al-Musyarrafah. Mereka akan tahu juga Yahudi Nasrani. Ketika Rasul SAW kiblat di awal-awal di Baitul Maqdis, mereka tahu nanti akan pindah ke Ka'bah. Dan Ka'bah menjadi kiblat juga bukan suatu hal yang barang baru. Sesuatu hal yang baru yang mereka ketahui. Enggak, mereka tahu ini. Karena kiblat adalah kiblat. Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya. Ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu kiblatu al-Ka'bah musyarrafata. Ya, kiblatnya. Kiblata Ibrahim alaihi salam. Kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya'lamuna anna hadza fi kutubih. Mereka mengetahui ini di kitab-kitab mereka. Wa ma hadza namun hal bersamaan dengan hal ini angkaru tahwil al-kiblati. Mereka mengingkari peralihan kiblat tadi. Wa katamu ma indahu min al-ilmi fi dhalik. Ya, mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Pendeta-pendetanya diam saja. Ketika umat-umat Nasrani atau umat Yahudi mencemooh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena beralih kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Maka orang-orang bodoh awamnya dari kalangan Yahudi Nasrani mencela Nabi. Pendetanya padahal tahu, tapi pendeta diam aja. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini enggak berguna nih ilmu yang kayak begini. Ya, sama kayak kita tahu ini kebenaran. Kita sampaikan. Ini kebatilan, kita sampaikan. Ya, termasuk kebenaran yang ada pada diri kita maupun yang ada pada pihak lain atau pihak lain tersebut lawan kita. Imam Waqi' Ibnu Jarrah mengatakan, ya, ahlus sunnah yaktubuna ma lahum wa 'alaihim. Wa alul bid'ah la yaktubuna illa malahum. Ahlus sunnah menyebutkan hal-hal yang positif buat mereka, ya, maupun hal-hal yang bisa menyudutkan mereka. Hal-hal negatif yang bisa menyudutkan mereka. Adapun ahlul batil, ahlul haq, ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka enggak menyebutkan kecuali yang positif aja buat mereka, yang mendukung buat mereka. Paham enggak di sini? Misal ada kebenaran pada lawan. Teman-teman kita mencemooh, padahal kita tahu itu kebenaran bukan kebatilan. Teman-teman kita mencemooh, orang-orang yang bersama kita mencemooh, maka kita klarifikasi, oh jangan, itu kebenaran, itu hak, enggak boleh dicela. Paham enggak di sini? Ya. Baik. Banyak orang diam aja. Ya. Dia diam. Dia biarin tuh umat mencemooh, menyalahkan, mengingkari suatu kebenaran yang ada di pihak lain. Ya, paham enggak di sini? Ini pendeta Yahudi, pendeta Nasrani dulu begitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Al-Musyarafah di Mekah, awamnya yang Nasrani, awamnya yang Yahudi, kroco-kroconya mencela Nabi dan sahabat. Rahib-rahib mereka tahu. Tapi diam aja. Kan enak kan? Lawannya semakin dibenci oleh pengikutnya. Nah, ini kebiasaan juga. Ya, kebiasaan ini. Paham gak sih? Saya barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wa kadzalika kullu, ini belum dibaca ya? Belum. Ayo, tafadhal, baca. Siapa berikutnya? Ayo. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairi al-yahudi wan nasara hatta min al-muslimin. Man katama al-haqqa wa lam yubayyinhu lin-nasi فإنه على طريقة اليهود والنصارى كما قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kadzalik, demikian pula kullu man katama haqqan, semua yang menyembunyikan kebenaran, wa huwa ya'lamu, padahal dia mengetahuinya, minal yahudi wan nasara, min ghairil yahudi wan nasara, selain dari kalangan Yahudi Nasrani sekalipun, hatta minal muslimin, hingga kaum muslimin sekalipun. Man katama al-haqqa wa lam yubayyinhu linnas, siapa yang menyembunyikan kebenaran, enggak mau menjelaskan kepada masyarakat, gak mau klarifikasi, fa inna wala tariqati yahudi wa nasara, maka dia berada di atas jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kama qal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Ya, kalian harus menjelaskan kepada manusia. Jangan kalian sembunyikan. Ifana badruhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi tsamanan qalila. Ya, namun mereka sembunyikan ke belakang mereka. Dan mereka jual dengan harga yang murah demi dunia, demi maslahat yang kecil. Maslahat pribadi. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Dan orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa keterangan, huda, petunjuk, setelah ya kami menjelaskan hal tersebut kepada manusia di kitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh pihak-pihak yang melaknat, malaikat, manusia dan seterusnya. Illal ladzina tabu wa aslahu, ini wa bayyanu, ini syarat ini, kecuali orang-orang yang bertobat, ya, dia memperbaiki diri dia dan menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka mereka itulah orang-orang yang aku berikan terima tobat mereka, dan aku adalah tawwab, maha penerima tobat, rahim, yang maha merahmati. Nah, nanti ya, baca baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, syartun fi qubuli taubatihim. Fi qubuli taubatihim. Al-bayanu lima katamuhu. Fala takfi at-taubata al-fa'il dari takfi. Fala takfi at-taubatu al-mujmalatu. Walakin la budda minal bayani. Fayajibu ala ilmil haqqi. Ala man alima al-haqqo. Kama sa ala min. Udah huruf jar ala, kama huruf jar min. Ala man alima al-haqqo. Terus. Ayyubayyinahu linnasi. Wala yashtari bihi thamana. Matuf. Wala yashtariya bihi thamanan qalilan. Fayaktumahu min ajli an yahsula. Apa irobnya yaktumahu? Antum baca dengan nasab apa? Irobnya yaktumahu. Matuf, Ustaz. Matuf kemana? Yashtariya. Lah. Mansub bi'an mutmaratan ba'da fa' sababiyya. Diawali oleh apa fa' sababiyya? Hah? Apa itu? Nahyun. Nah. Terus. An yahsula ala maslahatin min masalihid dunya. Au min ajali an yurdiyan nasu. Fallahu ahaqu an yakhshahu. Yurdiyan nasa. Ardo. Radiya yarda mutaaddi dengan huruf an. Ya. Tapi kalau arda yurdi itu mutaaddi binafsih. Gitu. Terus fallahu ahaqqu an yakhshahu 'azza wa jalla wa an yurdiyahu fala yajuzu kitmanul haqqi liman qaddara 'ala bayanihi wa izharihi. Liman qaddara, mentakdirkan. Liman qaddara. Qadira yaqdiru, mampu. Terus amma man lam yaqdiru man lam yaqdir au yakhafu bil bayani fitnatun akbaru au yakhafu bil bayani fitnatan. Mansub maf'ul dari yakhaf. Yakhafu bil bayani fitnatan akbaru fa innahu ma'dzurun. Lakin man lam yakun indahu mani'un minal bayani wa innama katamal haqqo min ajli rakbatihi huwa wa maslahatihi huwa fahadha yal'anuhu Allahu wa yal'anuhu la'inuna. Apa irabnya huwa faza? Apa? Siapa yang tahu apa irabnya huwa? Nah, min maslahatihi huwa. Apa irobnya? Taukid. Baik. Nah, wa syartun fi qabuli taubatihim. Ini jangan kubul ya. Kubul itu lawan dari dubur. Kubul aja dari tadi. Dari si Jauhar. Siapa? Ilmi. Nular ke Faza. Kubul-kubul. Nah. Nah, syarat diterimanya taubat mereka. Taubatnya siapa? Para katimu al-ilm. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Taubatnya itu enggak sekedar taubat. Ya. Tadi yang menyembunyikan kebenaran yang ada pada kita maupun yang ada pada pihak lain. Yang ada pada kita, kita enggak mau sampaikan. Kenapa? Nanti umat kita, teman-teman kita, murid kita, pengikut kita, followers bahasa sekarang akan lari meninggalkan kalau kita sampaikan kebenaran. Atau kita sebutin kebatilan yang ada pada umat, pada followers, pada teman-teman, pada murid, pada masyarakat. Kalau kita sebutkan kebatilan yang ada pada mereka, mereka akan takut. Mereka akan lari meninggalkan. Atau kebenaran yang ada dari pihak lain. Ya. Kita gak mau sampaikan bahwa di pihak lain tersebut ada benernya. Yang ada pada mereka itu seperti ini bukan batil. Kita gak mau menyampaikan. Karena kalau kita sampaikan, nanti followers kita, murid kita, teman-teman kita akan pro kepada mereka. Akan balik menerima mereka. Kita gak mau menyampaikan. Nah ini semua adalah kitmanul ilm. Dan tobatnya bukan sekedar tobat, kan itu dosa besar. Tapi mesti menjelaskan. Makanya gak usah kitmanul ilm, sampaikan aja. Ya, itu takutnya itu gak ada udzur itu. Takut apa itu? Seperti itu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sama tuh kalau sekarang itu. Para da'i-da'i. Yang katanya berada di atas manhaj al-sunnah. Ya. Mereka membiarkan tuh murid-muridnya, followersnya. Menuduh orang-orang yang menyampaikan tauhid. Pada bab takfir muayyan. Padahal ustad-ustad itu tahu. Ini memang ada pada masyaikh. Pada ulama. Sejak dahulu sampai hari ini. Tidak ada uzur bil jahal. Tapi ketika followersnya menganggap ini khawarij, padahal mereka tahu itu bukan manhaj khawarij, mereka diam aja. Nah, ini kitmanul ilm. Ya. Dan bukan sekedar taubat, mesti jelasin. Makanya mendingan sampaikan dari sekarang. Kan begitu. Bukan sekedar taubat, sampaikan aja dari sekarang. Ngapain? Ya, takut. Kenapa? Takut ditahdir juga. Wah. Enggak belajar usul salasah berarti. Ya. Tahin. Kenapa mujahid kena sinar matahari? Nah, takut ultraviolet. Pakai itu dulu antum, apa? Sunblock. Biar kayak perawan. Mau matahari aja takut. Mau pakai sunblock. Ya, barakallahu fiik. Ini apa namanya kalau matahari muncul? Sun. Ah itu. Ya. Mana tadi? Ya, di antara syarat tobatnya al-bayanu lima katamuh, menjelaskan dari apa yang mereka dahulu sembunyikan. Fala takfiyat taubatu al-muzmalatu. Maka enggak cukup tobat secara global itu. Enggak. Walakin labudda minal bayan, namun mesti pada penjelasan. Wa yajibu ala man alima al-haqqa an yubayyinahu lin-nas. Maka wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran, dia mesti sampaikan ini pada masyarakat. Wala yastari bihi tsamanan qalila. Jangan dijual kebenaran ini, ya, dari menyampaikan kebenaran ini dengan harga yang sedikit, supaya tetap diundang kajian, ya, supaya enggak ditahdir. Ya, ini sebagian dai-dai sunnah cuman pinter bahas ini ketika ya, ada kiai, ada habaib tidak mau menyampaikan kemungkaran di masyarakat. Padahal dia juga diundang ke polisi, enggak mau nyampein tuh kebatilan yang ada di kepolisian. Riswah, ya, suap gitu. Nah, apalagi itu. Ya. Masalah liberalisme berhukum dengan selain hukum Allah bahayanya. Enggak mau. Kenapa? Takut enggak diundang lagi. Ya. Makanya kalau gak berani, udah gak usah datang ke tempat-tempat begitu. Dan yang namanya Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah sejak zaman salaf sampai saat ini, itu menjauhi pintu-pintu penguasa. Ya. Takut kehadiran mereka melegalkan kezaliman penguasa. Ya. Dikhawatirkan mereka hadir, mereka gak mampu menyampaikan kebatilan yang ada di penguasa. Lemah badannya, kelulisannya, takut. Nah, makanya ulama dahulu menjauhi pintu-pintu penguasa. Ya, jangan gampang-gampang diundang sama gubernur, wali kota, bupati, polisi, kepala kepolisian. Ayo datang. Datangnya kita cuma satu tujuan, nasihat. Gak berani nasihatin, udah gak usah datang. Nasihatin. Nasihatin apa? Kebatilan yang ada di dia itu sampaikan. Gitu. Ya. Fayaktumuna. Fayaktumahu. Akhirnya dia sembunyikan. Min ajli ayah sulah ada maslahatin min masalahid dunia. Supaya dapat kemaslahatan dunia. Au min ajli ayurdian nasa. Atau supaya orang-orang senang sama dia. Ya. Padahal hasil dunia juga sedikit bakal habis. Supaya orang-orang senang sama dia. Enggak semua juga senang sama dia kok. Ya. Ketika dia mendapat respect dari ahlul batil, ahlul haq. Ya. Hilang respectnya ahlul haq terhadap diri dia. Ya. Makanya ridan nas ghayatun la tudrak. Cari keridhaan manusia. Tujuan yang enggak akan bisa digapai oleh siapapun. Ya. Fallahu ahaqqu an yakhshahu azza wa jalla ayurdihu. Allah yang lebih berhak agar dia takut kepada Allah. Ya, untuk dia cari ridha Allah. Fala yajuz kitmanul ilm, kitmanul haqq liman qadara ala bayanihi wa izhari. Maka enggak boleh menyembunyikan kebenaran. Bagi orang yang mampu menjelaskan, menampakkan kebenaran tersebut. Amma man lam yaqdir aw yakhafu bi bayani fitnatan akbara fa innahu ma'dzurun. Ya, adapun orang yang enggak mampu menyampaikan kebenaran karena kalau disampaikan nanti dia dibunuh atau dia takut dengan menjelaskan ada fitnah yang lebih besar. Ya. Ada mafsadat yang lebih besar. Ya. Bukannya mafsadat pribadi dia yang lebih kecil. Taib. Karena kalau dia enggak menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebatilan, ya, membela kebenaran, nanti dia enggak diundang lagi. Wah, ini bukan ya, uzur. Nah, seperti ini. Dia ntar enggak diundang lagi. Nah, enggak diminta lagi ngisi kajian. Iya dan bila. Ya. Walakin man lam yakun indahu mani'un minal bayan wa innama katamal haqqa. Namun orang yang enggak ada pencegah dia untuk menyampaikan kebenaran. Dia betul-betul menyembunyikan kebenaran. Min ajli raghbatihi huwa wa maslahatihi huwa. Ya karena maslahat dia sendiri-sendiri. Kepentingan diri dia sendiri. Fahada yal'anahum Allah wa yal'anahu al-la'in. Inilah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh pihak-pihak yang melaknat. Nah, fadal. Gantian, berikutnya. Siapa? Baca, gantian. Hah? Ayah, sini ayah. Apa Abdillah itu fikir. Paus mau baca? Boleh. Oh iya, Masya Allah. Udah lama Paus enggak baca. Kita. Nyala enggak itu? Nyala. Oh iya. Bismillah. Qala syahri rahimahullah ta'ala. Fahadihi sifatul Yahudi wahia muntabiqatu ala muntabiqatun ala kulli man katamal haqqa min ajli tiba'il hawa. Walam yubayyinhu linnasi wa idza su'ila an hukmi mas'alatin ajabun ajaba bi ghairil haqqi wa huwa yu'raful jawab ya'riful jawabu as-sahihu jawaba as-sahiha fa hada min kitmanil haqqi wa Allahu jalla wa ala amara bi qawlil haqqi wa law 'ala an-nafsi kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina fayajibu bayanul haqqi fi shahadati wa fi ghairiha. Nah, wahadi sifatul yahud, maka inilah sifat-sifat orang Yahudi. Ya, ya, dan sifat ini, ya, ini ada pada semua orang yang menyembunyikan kebenaran. Karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau menjelaskan kepada masyarakat. Apabila ia ditanya tentang hukum sebuah permasalahan, dia jawab dengan selain kebenaran. Oh ya, arifudul jawab as-sahih. Padahal dia tahu jawaban yang sahih. Memang betul ya. Ada namanya kita itu menunda menyampaikan kebenaran karena kemaslahatan. Ya. Kemaslahatan. Misal ya. ada orang yang bertanya tentang pertanyaan, misalnya anak SD bertanya tentang pertanyaan soal jawab di permasalahan anak SMA. Nih, anak SMA, tahu SMA enggak Faza? Eh, enggak tahu ya. Nah. Ya. Tai. Anak SMA itu zamannya siapa? Zamannya Dio kali ya. Enggak juga. Oh, zamannya Pak Asih. Para Pak Ade dibawa-bawa. Ya. Taib. Nah, ini baru kita tunda kebenaran tersebut. Ya, anak SD nanya. Udah, nanti aja dulu gitu. Anak SD enggak bisa. Wah, kitmanul ilm nih. Ya, kitmanul ilm. Jitak itu anak SD. Nah, itu baru boleh ada kemaslahatan kan. Dia belum layak menerima itu. Ya, belum siap. Begitu. Bisa dipahami ya? Ya. Fahada min kitmanil ilm. Min kitmanil haq. Nah, tapi yang dia ditanya tentang sebuah permasalahan hukum, padahal dia tahu hukumnya, dia jawab dengan selain kebenaran, maka ini termasuk menyembunyikan kebenaran. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran, walaupun untuk diri kita sendiri. Kunu qawamina bil qisti wa syuhada'i lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah, walaupun untuk diri kalian sendiri atau kedua orang tua dan orang-orang terdekat. Wajib bayanul haqqi fi syahadati wa fi ghairiha. Maka wajib menjelaskan kebenaran pada persaksian maupun yang lainnya. Naam, gantian. Abdillah. Ya, banyak yang belum baca kok. Sono belum tahu. Ya. Nabil, Mujahid, ya. Musleh. Ayo. Aja. Bismillah. ثم قال الشريح رحمه الله تعالى وأشد من كتمان الشهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع بدعي المضلة. ماتين لامبونيا. تلون يا مجاهد. ويسكت ويقول ليس لي شأن بالناس أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملة المحرمة ويسكت فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة فالله لم يعطك هذا العلم فالله لم يعطيك هذا العلم من أجل أن تسكت عليه وإنما حملك إياه من أجل أن تبينه للناس وأن تدعو إلى الله على بصيرة وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. طيب. وأشد من كتمان الشهادة. Yang lebih parah dari menyembunyikan persaksian adalah kitmanul ilmu. Menyembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu. Oh, Mujahid dia mulai kepanasan dia. Lupa bawa sunblock lagi. Emang tiap hari pakai sunblock, Mujahid? And body, ya Allah, benar-benar dia kayak perawan. Ya, laki-laki itu nggak perlu gitu-gituan menjahit. Ya, kalau laki sih panas-panasan, ya gerah-kegerahan, nggak apa-apa. Laki-laki itu mainnya di luar, Kena matahari itu biasa. Antum kena matahari udah kayak perawan. Aduh, aduh, langsung gitu-gitu dari tadi. Aduh, biasa laki-laki itu mujahid. Mainnya ke gunung, ke kali, ke sungai. Itu biasa. Ya. Kena panas-panas ya wajar. Gitu. Ya, enggak perlu sambok-sambokan deh udah. Ya. Pakein body lagi. Aduh. Muslih aja enggak pakai gituan. Pakai autan muslih. Ah, pakai autan tuh kalau cowok. Ya enggak takut demam berdarah kan. Ya. Alladhi huwa hayatul nas. Menyembunyikan ilmu yang ilmu itu adalah kehidupan manusia. Wa hidayatuhum ila siratul mustaqim. Yang ilmu itu adalah hidayah bagi mereka. Menuju jalan yang lurus. Ya. Fal wajib bayanul haq. Maka yang wajib adalah menjelaskan kebenaran. Wa adamul mudahana. Dan tidak perlu basa-basi. Wa min dzalik diantaranya idara an-nasa ala batilin. Apabila seorang melihat masyarakat berada di atas kebatilan atau khurafatin atau syirkin atau khurafat atau kesyirikan, fa innahu la yaskutu, jangan dia diam. Ya, bal yajibu alaihi ayyubayyana, mesti dia sampaikan, jelaskan. Jangan jadi setan yang bisu. Ya, setan yang bisu, diam aja dia. Wa la yatrukan nas yaqauna fi ibadati qubur wa ibadatil adriha. Jangan dia biarin orang-orang terjatuh ke dalam peribadatan pada kuburan, peribadatan pada pusara-pusara yang dikeramatkan. Wa muzawalatil bid'ah wal al-mudillati. Jangan dibiarkan orang-orang terjatuh ke dalam praktek-praktek bid'ah yang menyesatkan. Ya. Wa yaskuta wa yaqula, kemudian dia mengatakan laisa li sya'nun bin nas. Ya, saya enggak ada urusan sama orang-orang. Enggak bisa begitu. Anda punya ilmu. Ilmu itu adalah amanah. Wajib Anda tunaikan amanah tadi dengan menyampaikan kebenaran. Menjelaskan kebatilan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Aw yarun nasa yata'amaluna bil mu'amalatil muharramah wa yaskut. Atau dia melihat orang-orang masyarakat terjatuh ke dalam ya yang mereka melakukan praktek-praktek muamalah yang diharamkan riba misalkan. Ya. Kemudian dia diam aja. Hada kitmanu lilm wa khiyanatun linasiha. Ini menyembunyikan ilmu, berkhianat terhadap nasihat. Fa Allahu lam yu'tika hadzal ilma min ajli an taskuta alai. Allah tidak berikan Anda ilmu supaya Anda diam. Tidak mau menyampaikan ilmu tadi. Menyampaikan yang hak, menjelaskan yang batil. Ya. Baik, wa inna mahammalaka iyyahu. Namun Allah ya berikan, bebankan ilmu ini kepada Anda. Ya. Min ajli an tubayyinahu linnas, supaya Anda jelaskan pada manusia. Wan tadu wa ila Allahi ala basiratin, supaya Anda ajak manusia di atas basirah. Wa antu hawila ikhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur, supaya Anda upayakan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, fadhal. Coba, Fikri. Nah. Mana antum? Allahumma ta'ala. Ah. Fala yasugu lil ulama'i an yaskutu wa hum yaqdiruna 'alal bayani la siyama idza ra'aw an-nasa fi dhalalin wa syirkin wa bid'ain wa khurafatin fala yasauhum as-sukuta as-sukutu fa in sakatu fa inna hadha min kitmanil ilmi alladhi 'aballahu bihi al-yahuda wan nasara. Fakaifa idza qala bi khilafil haqqi wa huwa ya'lamuhu afta bi khilafihi muta'ammidan min ajli irdha'in nasi aw min ajli tamshiyatil umuri aw min ajli an yusayirun nasa ala ma hum alaihi fal haqqu ahaqqu an yattabi'a an yuttaba'a fa anta tardillah azza wa jalla wala turdin nasa wa hum ala batilin wa fil hadisi manil tamasa ridallahi bi sakhatin nasi radiyallahu anhu wa ardo anhu an nasa wa manil tamasa ridon nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa askhat alaihi nasa. Baik. Wala yasugu lil ulama'i yasbut. Ya. Maka enggak boleh bagi orang-orang berilmu untuk diam. Ya. Kenapa Muslim itu membaca apa lagi? Hah? Oh, karena Muslim mau baca berarti kita lanjut baca. Sampai jam berapa Muslim? Jam 8, jam 8 deh ya. Hmm. Habis ini berenang kita ya. Hmm. Hah? Keladang. Keladang. Ya. Jadi enggak ada musawwik. Ya, enggak ada hal yang membenarkan gitu orang-orang yang berilmu untuk diam dari menyampaikan ilmu, menjelaskan hak, menjelaskan kebatilan. Enggak ada musawwiknya. Ya. Wa hum yaqdiruna 'alal bayan, padahal mereka mampu menyampaikan. La siyama idza ra'au an-nasa fi dhalalin wa syirkin wa bid'ain wa khurafatin. Terutama lagi apabila orang-orang berilmu ini melihat masyarakat berada dalam kesesatan, kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Fala yasauhum as-sukutu. Ya. Maka enggak ada kelapangan bagi mereka untuk sukut. Enggak boleh mereka diam sukut. Ya. Fa in sakatu fa inna hadha min kitmanil ilm. Kalau mereka diam, berarti inilah bentuk menyembunyikan ilmu. Ya, alladzi 'adzaballahu bihi al-yahud wa nasara. Yang Allah celak Yahudi dan Nasrani karena sikap mereka ini menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan kebatilan. Ya, tidak menjelaskan kebatilan. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqq wa huwa ya'lam? Terus gimana kalau dia mengucapkan ya yang beda berlawanan dari kebenaran padahal dia tahu? Diam dari kebenaran aja ini kitmanul ilm. Ini udah kebenaran dia sembunyikan, dia malah tampilkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tadi. Wow, ini lebih ngawur ini. Ya. Hey, wa'afta bi khilafihi muta'amidan. Dia malah berfatwa dengan fatwa yang menyelisih kebenaran secara sengaja. Min ajli irda'in nas. Supaya orang-orang ridho dengan dia. Aw min ajli tasmiyatil umur. Supaya urusan dia lancar. Aw min ajli ayyusayiran nasa ala mahum alih. Atau ingin menyenangkan orang-orang. Ya, keyakinan yang ada pada orang-orang. Fal haqqu ahaqqu ayyutaba. Padahal kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Fa anta turdillah wala turdin nas. Wahum ala batilin. Maka anda cari ridha Allah aja. Jangan cari ridha manusia. Yang mereka berada di atas kebatilan. Dalam sebuah hadis Allah, Nabi SAW sebutkan. Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa ardu anhu an-nasa. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah. Walaupun itu ditempuh dengan nanti resikonya orang-orang akan murka, marah pada dia. Maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Walaupun bukan di zaman dia masih hidup, bisa jadi di zaman dia telah wafat. Ya, betapa banyak ulama mati dalam keadaan tertahdir. Gak ada yang mengikuti kecuali satu orang kayak Imam Bukhari. Ya, ya. Namun karena dia cari ridha Allah, ya Allah bela dia. Walaupun setelah kematiannya. Wa man yaltamasa ridan nas bisakhatila. Namun siapa yang mencari keridaan manusia ditempuh dengan cara mendapatkan kemurkaan Allah, sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi annas. Allah akan murka pada dia dan Allah akan menjadikan manusia, membuat manusia juga marah murka kepadanya. Karena Muslim mau baca, kita cukupkan dulu kajiannya. Nah. Nanti aja Muslim baca di Sakan atau di Al-Hasan, di Tambun, insya Allah. Sekarang kita mau berenang dulu. Karena Mujahid itu pakai sunblock. Belum, autan ya Pak. Berbalsam. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.